إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Para ikhwan dan akhwat yang ada di masjid Riyadhus Shalihin, para pendengar Radio Roja, para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, setiap kita menginginkan kebahagiaan, setiap kita menginginkan ketenangan dan kedamaian. Kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian tidak mungkin diraih kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, laki atau perempuan, dan dia beriman, akan diberikan kehidupan yang baik. Ya. Para ulama tafsir menyebut kehidupan yang baik di antara maknanya adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Ya. Jadi orang beramal soleh yang dibangun di atas iman dapat bahagia. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa, lakin yabqa 'alaihi amran bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu. Akan tapi, ya, tersisa atasnya dua perkara. Maksudnya, perhatikan dua perkara. Dengannya, maka orang tersebut akan merasakan kebahagiaan dan kesuksesan yang sempurna. Bagaimana, ya, untuk meraih kesempurnaan kebahagiaan? Dua perkara harus diperhatikan, kata beliau. Ahaduhuma an ya'rifa tafasila asbabis syarri wal khairi. Ya. Hendaklah dia, kalau ingin sempurna kebahagiaannya, mengetahui bagaimana penjelasan yang terperinci tentang apa? Sebab-sebab yang bisa mendatangkan keburukan dan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebaikan. Apa saja sih? Nah ini. Ini harus tahu cara terperinci, ya. Wa takunu lahu basirah fi dzalika, wa takunu lahu basiratun fi dzalik. Dan hendaklah dia di dalam mengetahui, ya, perincian apa saja hal-hal yang bisa menyebabkan mendatangkan keburukan dan apa saja yang mendatangkan kebaikan, hendaklah dibangun di atas basirah, di atas ilmu. Ya, bima yushahiduhu fil alam wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi, yang bisa dia lihat apa yang terjadi di alam ini. Ya, ada kasus gempa yang ada di Lombok, tsunami yang ada di Aceh dan lain sebagainya, atau dari pengalaman dirinya dan pengalaman orang lain. Wa ma sami'ahu fi akhbaril umam qadiman wa haditsan, ya, dan berita-berita yang bisa diambil dari umat-umat yang terdahulu dan umat sekarang. Bagaimana umat dahulu, ya, bisa mendapatkan kebahagiaan, sehingga kata Imam Malik beliau mengatakan lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah beres, tidak akan pernah baik umat ini kecuali dengan kebaikan-kebaikan yang memperbaiki umat dahulu, para sahabat. Kenapa sahabat mendapatkan kemuliaan? Apa sebabnya? Ya. Kenapa ya, umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan. Apa sebabnya? Kenapa umatnya Nabi Lut ya untuk kemudian apa dihujani dengan batu? Ya. Kaum Samud umatnya Nabi Soleh, ya. Kaum Ad umatnya Nabi Hud, ya. Yang dia apa? Dibinasakan dengan angin yang dingin, yang kencang, yang bersuara. Ya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Maka apa yang bisa membuat kebahagiaan kita? Maka kita perhatikan apa sebab-sebab sehingga kita bisa mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah, bisa mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, bisa mendapatkan istri-istri yang solehah. Ya, apa sebab sebenarnya? Kita harus cari. Dan apa sebabnya sehingga mendatangkan keburukan kepada kita? Ya, apa saja bentuknya? Apakah bisnis selalu rugi, mudah ditipu orang, ya, dan lain sebagainya. Ya, maka kita cari, ya, apa sebab-sebabnya. Oleh karena itu kata beliau, at-tarihu tafsilu lima ja'anillah. Adapun sejarah merupakan tafsil, ya, perincian, ya, dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini beliau ingin menyampaikan untuk bisa mempelajari sebab-sebab yang lebih terperinci perkara yang mendatangkan kebaikan dan terperinci perkara yang mendatangkan keburukan, lihat sejarah. Di mana kata beliau, wa min anfa'i ma fi dzalika tadabburul Qur'an, ya, tadabburul Qur'an, fa innahu kafilun bidzalik ala akmalil wujuh wa fihi asbabul khairi wasyarri jami'an mufassalatan mubayyanatan. Di antara yang paling banyak manfaatnya untuk apa? Fidalika, untuk mengetahui rahasia, ya. Apa sih sebab-sebab yang mendatangkan keburukan, ya? Di antaranya kepada kaumnya Nabi Nuh, ya. Kepada kaumnya Nabi Nuh, ya. Para jemaah rahmati Allah. Ya. Yaitu apa? Tenggelam, ya. Maka apa? Mentadabbur Quran. Maka itu cukup bagi kita. Dengan secukup-cukupnya, karena di situ disebutkan apa saja sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebaikan bagi keluarga, bagi masyarakat dan lain sebagainya. Dan apa saja yang bisa mendatangkan keburukan, jelas di situ dijelaskan, ya. Seperti kaumnya Nabi Nuh, kenapa, ya, dihempas oleh air bah, ya, sebagaimana terdapat dalam surat Hud, ya, ayat 243, antum bisa catat di situ. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal, ya. Wanada Nuhun ibnahu, ya. Wanada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, ya. Dan kapal atau perahu besar membawa mereka di tengah ombak yang sangat besar seperti gunung, ya, yaitu membawa kaum Nabi Nuh yang patuh. Nah, berarti yang patuh selamat bersama dengan safinatu Nuh, ya, kapalnya Nabi Nuh, sehingga ombak besar seperti gunung. Nabi Nuh memanggil anaknya, ya. Apa kata beliau? Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersamaku. Wa kana fi ma'zilin, dia anaknya ada di jauh, dipanggil sama Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh berikan peringatan, wala takum ma'al kafirin, jangan bersama dengan orang kafir. Artinya apa di sini? Ya, yang selamat adalah yang taat. Yang tidak mau adalah yang kufur. Apa anaknya bilang? Sudah kondisi seperti itu. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan pergi ke gunung sehingga bisa memberikan pertolongan, perlindungan padaku dari air. Sementara ombaknya setinggi gunung. Coba antum lihat ya. Ini para jemaah. Qala la asimal yauma. Apa kata Nabi Nuh? Sekarang sudah tidak ada yang bisa melindungi ya. Min amrillah, dari urusan Allah ini, illa man rahimah, kecuali oleh orang yang dirahmati. Wahala bainahumal mauju fakana minal murqin. Kemudian keduanya dihalangi oleh ombak yang begitu besar, dan anaknya Nabi Nuh termasuk orang yang ditenggelamkan. Perhatikan para jamaah, siapa Nuh? Nabi. Siapa Kan'an? Anak. Kalau tidak taat, dapat balasan. Siapa yang taat bersama Nabi Nuh, selamat bersama dengan kapalnya Nabi Nuh. Maka ini ya sebagai pelajaran besar dari umat terdahulu, umat yang sekarang ya, banyak sudah terjadi. Ada Danau Toba, kapal yang tenggelam ya, yang katanya minum-minuman keras ya, dengan berbagai macam. Maka kita ambil pelajaran dari umat yang terdahulu dan umat sekarang. Quran ketika kita pelajari dengan tafsil, maka tentu saja akan menambah apa? Menambah, pertama nambah pahala ya, nambah iman pada kita, nambah pahala, nambah yakin meskipun kita tidak mengalami hal tersebut. Sehingga sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan, sebab-sebab yang bisa mendatangkan kesengsaraan, maka kata beliau, yang paling banyak manfaatnya untuk mengetahuinya adalah tadabbur Al-Quran. Ya. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran, atau hati mereka yang terkunci? Buka kunci hati kita, maka kita akan banyak mengambil manfaat, bisa mengambil ibrah. Fa'tabiru ya ulil absar ya, ya, ambillah pelajaran wahai ulil absar, yaitu orang yang punya akal. Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal. Nah ini para jemaah rahmati Allah ya, sebab hukum sebab akibat itu berlaku ya. Kemudian dalam surat Nuh ya, ayat 25, mimma khati'atihim ughriku faudkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Surat Nuh ayat 25 ya, dengan sebab kesalahan mereka, maka mereka ditenggelamkan, kemudian kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini ya, ternyata dengan sebab kesalahan, dengan sebab dosa, dengan sebab tidak taat, ini adabnya bisa dunia dan akhirat. Ya, bisa dunia dan akhirat. Di sini dunia ditenggelamkan, di akhirat dimasukkan ke dalam api neraka waliyadu billah. Dan tidak ada penolong para jamaah. Ya. Kemudian setelah itu untuk kaum Nabi Soleh ya, yaitu kaum Samud, dalam surat Al-A'raf ayat 91 Allah berfirman, fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin ya. Kemudian mereka diadab dengan ar-rajfah. Ar-rajfah itu gempa. Gempa ya. Sehingga apa? Fa asbahu fi darihim jathimin. Mereka binasa di dalam rumah-rumah mereka. Kaum Samud ya, dalam surah Al-A'raf ayat 91 ya. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Perhatikan bagaimana juga dengan kaum Lut, ya, di mana kaumnya Nabi Lut, ya, dihancurkan oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dihujani batu. Dihujani batu. Dalam surah Al-Hijr ayat 71 sampai 74, ya. 71 sampai 74, ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, ya, faja'alna, dalam ayat 74, faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Kemudian kami balik, ya, bumi itu, kemudian kami hujani mereka dengan batu, ya. Nah, ini para jemaah, karena mereka apa? Kaum LGBT, ya. Oleh karena itu tolong, ya, jangan sampai diberi ruang yang namanya LGBT itu. Karena memang merusak moral, merusak bangsa, ya, tidak akan jelas bangsanya ini. Karena mereka orang-orang tidak jelas. Ya, sudah terjadi pada masa dahulu. Ya, dibalik dan dilempar dengan batu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr, ya, ayat 71 sampai 74. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, ya. Oleh sebab itu hendaklah kita tadabbur Al-Qur'an agar kita mendapatkan hikmah, ya, mendapatkan pelajaran-pelajaran. Kemudian tsumma as-sunnatu fa innaha syaqiqatul Qur'an wa hiya al-wahyu tsani. Kemudian ngambil pelajaran dari sunnah, ya. Kemudian mengambil pelajaran dari sunnah. Ya, kenapa? Karena sunnah itu syaqiqatul Qur'an. Karena hadis sunnah merupakan saudara kandung dari Al-Qur'an dan dia wahyu yang kedua. Ya. Ini utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisalnya. Apa yang diucapkan Nabi bukan hawa nafsu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang terucap dari beliau dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu. Kita ambil dari hadis-hadis Nabi, ya, kisah-kisah yang bisa mendatangkan kebahagiaan, seperti kisah Ashabul Ukhdud, ya. Dari hadis Nabi SAW, juga dari Quran, Ashabul Kahfi, itu yang semua yang mendapatkan pertolongan. Ashabul Uhdud dapat pertolongan sampai anak kecil bisa ngomong. Itu pertolongan Allah Ta'ala untuk menguatkan hati agar tetap iman, di mana ibunya masuk ke parit api bersama bayinya. Ibunya enggak takut, tapi khawatir dengan anaknya. Anak bisa ngomong, ya ummah anti alal haq, wahai ibu, engkau di atas kebenaran, jangan khawatir. Ya, jadi yang namanya pertolongan itu tidak harus hidup memang. Ya, lihat Ashabul Hudud, ya, pemuda tersebut dapat pertolongan Allah Ta'ala. Tapi dia apa? Hidup atau mati? Mati di panah. Apa pertolongannya? Orang-orang masuk Islam semuanya beriman. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan yang namanya pertolongan tidak harus dirasakan ketika masih hidup. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai sekarang namanya disebut-sebut. Disertasi doktoral menyebut nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, para ulama kibar. Beliau meninggalnya di mana? Di penjara, ya. Ya, asal benar, jangan asal penjara, bukan asal masuk penjara. Gitu. Ya, kemudian jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak, tapi yang benar, ya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Jadi kita lihat bagaimana, ya, sebab akibat dengan ketaatan apa yang bisa didapatkan, dengan kemaksiatan apa yang akan didapatkan. Perjalanan para ulama, perjalanan para anbiya, para ulama, orang-orang yang soleh, para syuhada, ya, wasiddiqin, wassolihin, ya, maka mereka bisa kita jadikan sebagai panutan. Wa man sarafa ilaihima inayatahu inayatahu iktafa bihima an ghairihima. Barang siapa ya yang memalingkan perhatiannya kepada Quran dan Sunnah, maka cukup. Ya, itu barang siapa yang melihat kepada Quran dan Sunnah cukup keduanya, mencukupi dari yang lain, ya, tidak perlu referensi yang lain. Cukup Quran dan hadis bagi kita, ya. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara tidak akan pernah sesat selamanya, yaitu Quran dan Sunnah. Ya. Sunnah sebagai penjelas dari Al-Quran, para jemaah. Quran lebih perlu, lebih berhajat kepada Sunnah, ya, dan sebaliknya. Quran ya, lebih besar hajatnya kepada Sunnah daripada Sunnah kepada Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita selalu berpegang teguh kepada keduanya, kata beliau. Ya. Wahuma yuryanakal khaira wasyarr wa asbabahuma. Quran Sunnah ini akan memperlihatkan kepada engkau kebaikan dan keburukan, dan apa saja yang menjadi sebab mendatangkan kebaikan itu. Ya. Lantas bagaimana mempelajari Quran? Ya, tidak, memang tidak mudah untuk buka Quran dari awal sampai akhir, ya, tidaklah mudah. Ya, perlu waktu yang sangat panjang. Maka yang pertama tentu pahami kaidah dalam memahami Quran. Pahami kaidah dalam memahami Quran. Yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, maka narrajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhun hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melebihinya. Sampai apa? Sampai ngerti maknanya dan mengamalkan. Nah, maka sikap kita kepada Quran adalah paham amal. Tidak mungkin orang paham kecuali harus baca. Maka sikap kita kepada Quran 4. Baca, paham, amal, kalau mungkin hafal. Baca, paham, amal, hafal. Baca apa semuanya? 10 ayat, jangan lebih dulu dalam pelajari, ya. Makanya berapa tahun Abdullah bin Umar menghafal Al-Baqarah, ya, tahunan. Tapi hafal di situ paham, ya, paham. Mujahid 3 kali khatam di depannya gurunya Abdullah bin Abbas, setiap ayat bertanya kepada Ibnu Abbas tentang pemahaman ayat tersebut, Mujahid. Sehingga kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau engkau dapat tafsirnya Mujahid, cukup bagimu. Ya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, 4 ini. Kemudian dalam memahami Quran, apa metodenya? Quran ditafsir dengan Quran, 1. Quran ditafsir dengan hadis, 2. Yang ketiga, Quran ditafsir dengan perkataan para sahabat. 4, Quran ditafsir dengan perkataan tabi'in. 5, Quran ditafsir dengan bahasa Arab. Itu cara memahaminya. Ya. Tidak lebih dari 10 ayat. Dimulai dari yang mana? Banyak rekomendasi para ulama dimulai dari yang belakang juz amma. Itu, juz amma. Karena di situ memang banyak yang berhubungan dengan ayat makkiyah, di mana ayat makkiyah itu terkait dengan masalah akidah. Ini makanya banyak ya terjemahan juz amma. Ini mulai dari situ, ya. Ini para jemaah rahmati Allah, sehingga kita bisa mendapatkan faidah, ya, yang banyak. Faid qawaid wa fawaid, kaidah dan faidah, ya. Tadi kaidah sudah baca, paham, amal, hafal, itu sudah kaidah. Kemudian dalam memahami, ya, kita dengan apa? Quran tafsir dengan Quran, Quran tafsir dengan hadis, Quran ditafsir dengan perkataan sahabat, Quran tafsir dengan perkataan tabi'in, Quran ditafsir dengan bahasa Arab. Itu juga ya, usulnya, kaidahnya. Begitu pula dengan bacanya, ada kaidah tajwidnya. Ya. Sehingga membacanya dapat pahala. Man qara'a harfa min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca ya, satu huruf dari Quran dapat 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Nah, baca Quran itu memang tidak bisa tidak kecuali dengan cara talqin, at-talqin ya. Talqin. Ya, apa talqin itu? Ya, dibacakan, didengarkan baru diikuti. Ya. Itu para ikhwan ya, belajar kepada yang memang punya kompetensi dalam masalah tersebut ya. Alhamdulillah di sini sudah punya sanad yang mengajarkan ya, meskipun yang belajar enggak banyak gitu. Karena sudah paham semua. Sudah hafal ya. Ya. Jadi itulah ya, sehingga apa? Ini perlu ya. Untuk apa? Mengambil manfaat besar dari Al-Quran. Di samping baca juga tadabbur ya. Dan memang ada langkah-langkah di dalam kita memahami satu persoalan, sehingga yaitu ta'silul ilmi ya, karena Quran lautan ya, yang kita mungkin sulit untuk mengetahui tepiannya, sehingga akan capek kalau hanya berenang tanpa ada petanya ya. Tapi kalau sudah di peta, nah, ke peta itu tersebut harus kita lalui sehingga kita bisa mendapatkan manfaat. Kemudian kata beliau ya, bahwa Quran ini memperlihatkan kepada dirimu kebaikan dan keburukan dan sebab-sebab yang bisa meraih keduanya ya, yang bisa menjatuhkan keduanya. Hatta ka'annaka ya, tu'ayinu dhalika ahyanan ya, hingga seakan-akan engkau melihat dengan mata telanjang kita ketika kita baca Quran. Ya tentu ini yang berbicara Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan keimanan beliau, dengan ilmu beliau. Tapi kita baru baca sebentar sudah ngantuk. Gitu. Baru baca sebentar sudah menguap. Baru baca sebentar sudah capek. Padahal kalau benar-benar kita membaca ya, akan diperlihatkan semua kejadian itu seakan-akan di depan mata. Ya. Seakan-akan di depan mata. Ya, Ustadzunal Fadil Abdul Hakim bin Amir Abdad pernah ngomong sama saya. Kalau kita biasa manusia, kadang ya merasa ada sempit, ada sedih. Tapi ketika membaca kitab-kitab para ulama, hilang semuanya. Kenapa? Sekarang kan kita hidup bersamanya. Kita hidup di masa di mana ulama itu hidup, ya, sehingga kita bisa apa merasakan ya lezatnya. Bagaimana dengan Al-Quran? Bagaimana dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, wa ba'da dzalik. Setelah itu idza ta'amalta akhbaral umam wa ayyamallahu fi ahli ta'atihi wa ahli ma'siyatihi tabaqa dzalika ma 'alimtahu minal qur'ani was sunnah. Setelah itu apabila engkau, kata beliau ya, mau memperhatikan dengan sebenarnya tentang berita-berita umat-umat ya, dan hari-hari yang Allah ganti bagi orang yang taat atau bagi orang-orang yang bermaksiat, maka akan sesuai ya dengan apa yang kau ketahui dari Quran dan Sunnah. Artinya, kalau antum lihat akhbarul umam, berita-berita, kabar-kabar tentang umat-umat, jangan jauh-jauh. Ini sekarang terjadi di Lombok. Berapa waktu lalu masih segar ingatan kita bagaimana tsunami meluluh lantakkan ya berbagai belahan dunia. Ratusan ribu dalam waktu sekejap mereka hilang nyawanya. ya. Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah ibrah, ya, pelajaran wahai orang-orang berakal semua sesuai dengan Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, seandainya penduduk bumi itu, penduduk satu negeri, satu desa, satu kampung, mereka beriman, beriman dan bertakwa, maka kami buka barokah dari langit dan dari bumi. Tapi mereka mendustakan Allah, sehingga mereka diadab atas perbuatan mereka. Namun dalam menyikapi yang namanya musibah, gempa, banjir, kebakaran, dan lain-lain, ya, maka hendaklah kita juga bijaksana. Ya. Pasti yang namanya musibah itu dengan sebab dosa. Dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan manusia itu dengan dosa. Ya. Tapi ternyata Pak Ustadz kan tidak semua dosa, betul. Sehingga perbuatan sebagian orang dari dosa bisa menyebabkan kehancuran kepada yang lain. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisunil Ka'bah fa idza kanu bibaida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Faqalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Faqala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Ada pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah ketika mereka berada di tanah lapang, maka mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala semua dari awal sampai akhir. Apa kata Aisyah? Bagaimana semuanya dimusnahkan dari awal sampai akhir? Sementara dari mereka, oh, ada orang yang hanya berjualan atau orang yang tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata Nabi? Dihancurkan semuanya dari awal sampai akhir, nanti di akhirat dibangkitkan sesuai dengan niat. Artinya, ya, yang berbuat dosa kena, yang tidak juga kena dampaknya. Wattaqu fitnatal la tusibannalladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Takutlah kalian kepada fitnah, yang fitnah biasa diartikan bencana, yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat dolim saja, tapi juga bisa menimpa pada yang lain. Tapi ingat, ya, jika orang beriman, ya, itu kehendak Allah yang baik. Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka bidambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Rawahu Tirmidzi. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, disegerakan uqubah, sanksi atas dosa yang dia lakukan di dunia disegerakan. Jadi kalau ada musibah yang menimpa kaum muslimin, yang menimpa kita, yang harus kita kedepankan husnudzon kepada Allah. Ya, berprasangka baik kepada Allah, karena itu merupakan kebaikan Allah kepada hamba, disegerakan. Maka hati tenang. Ya. Sehingga bisa menghapus dosa-dosa. Sebagaimana Nabi bersabda, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin wala ada hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu min khotayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim baik dari sakit, bencana, kesedihan, kegundahan, ya, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang merusuk kakinya, itu bisa menghapus dosa-dosa. Dan kalau Allah menghendaki keburukan pada hamba, dibiarkan dia dengan dosanya dan akan dibalas kelak pada hari kiamat. Ya, kelak pada hari kiamat. Dan kalau Allah cinta kepada satu kaum, maka diuji. Ya. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai satu kaum, maka diuji para jemaah. Nah, ini ya. Namun dengan demikian, tetap kita tidak ingin mengalami musibah semacam gempa. Oleh sebab itu, ambil pelajaran apa yang menyebabkan. Ambil pelajaran apa yang menyebabkan mereka dihempas oleh angin, dihempas oleh banjir bandang, ditenggelamkan oleh gempa dan dihancurkan dan lain sebagainya. Kalau tidak ingin seperti itu, sementara dosa tetap dihapus, maka banyak istighfar, ya. Karena istighfar itu artinya tolabul maghfirah, dan maghfirah maknanya adalah wiqayatus syarr ma'asatrid dunub, dilindungi oleh Allah dari keburukan akibat dosa, bersamaan dengan itu ditutup dosa-dosa kita, ya. Kemudian terakhir kata beliau, wa ra'aitahu bitafasili ma akhbarallahu bihi wa wa'ada bihi, dan engkau akan melihat bagaimana Allah SWT dalam Quran dan Nabi dalam hadisnya memberikan secara terperinci apa yang telah Allah beritakan dan Allah, ya, yaitu Allah ancam di dalamnya, ya, baik ancaman maupun janji Allah. Wa alimta min ayatihi fil afaq ma yaduluka ala anna al-Quran haq, maka engkau akan melihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah fil afaq, di seluruh alam ini, fil ufuk, ya, bagaimana, ya, yang sesuai dengan Al-Qur'an, bahwa Qur'an itu benar, wa anna rasulah haq dan rasul benar, wa anna Allah yunjizu wa'dah, bahwa Allah menunaikan janjinya, la mahalata, tidak akan mungkin tidak menunaikan janjinya. Fattarikhu tafsilun, maka tarikh sejarah perlu kita pelajari tentang kaum Samud, kaum Ad, ya, kaum Lut, kaum Nabi Nuh, merupakan perincian lijus iyati ma arafanallah wa rasuluhu, yang perincian yang telah Allah beritahukan, ya, kepada kita dan juga rasulnya, minal asbabil kulliyah lil khairi wasyar, dari sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal mashkuran. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Ustaz berikan untuk kami menyimak penjelasan yang bermanfaat dari pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawa. Dan ikhwah dari Islam azani Allah wa iyakum, silakan untuk Anda ingin memperdalam materi bisa bertanya langsung via telepon di nomor 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkatnya di 0819896543. Kami awali dari telepon yang pertama, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Semina di Cibinong, Pak. Silakan Ibu Semina, pertanyaannya. Saya tadi sudah memahami dan memaknai arti musibah. Nah, seperti Allah laut itu yang ditugaskan Allah untuk banjir terus, gak pernah kering. Dan Allah ciptakan gunung, dia beri tegak. Tapi kalau Allah sudah kun payakun, terjadi musibah. Maksudnya saya, maaf ya Pak, jangan bilang saya ini seujung Allah itu jolim. Tapi saya berpikir begini Pak, kan kasihan mereka yang dikenai ajab dengan orang-orang solehnya gitu. Sedangkan dia memikirkan sehari-harinya untuk mengurus anak, mendidik anak aja udah kepusingan. Apalagi ditambah dengan dikenakan musibah. Maaf ya Pak kalau ada pertanyaan saya yang tidak baik. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kepada Ustaz kami persilakan untuk memberikan pencerahan kepada Ibu ini. Silakan Ustaz Fadhil. Baik, ya. Mungkin saya pahami bahwa beliau bertanya terkait dengan musibah yang datang, kok bisa menimpa kepada orang-orang yang baik juga, padahal mereka mikirin anaknya saja sudah pusing, apalagi kalau ada musibah. Ya. Apakah Allah zalim? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Ya. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Ya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kedzaliman pada diriku dan kalian jangan saling berbuat zalim. Jadi Allah tidak zalim. Ya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Bahwa Tuhanmu tidak zalim kepada para hamba. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana untuk bisa memahami sebuah musibah? Tentu jangan dipandang dengan mata telanjang kita yang penuh dengan hawa nafsu, yang penuh dengan kepentingan, yang penuh dengan keinginan. Tapi harus dilihat dari kacamata Islam, Al-Quran dan Hadis. Tadi sudah saya sampaikan, ya, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, disegerakan akibat dosa dia di dunia. Oleh sebab itu banyak istighfar. Kalau istighfar yang diterima, insyaallah akibat dosanya dihalangi dan dosanya ditutup. Demikian, ya. Jadi, Bu, harus husnudzon, ya, berprasangka baik kepada Allah dan Allah tidak zalim, ya, tidak zalim. Kenapa hamba yang baik tadi bisa jadi solehnya di depan mata manusia, ya, ternyata tidak soleh di hadapan Allah. Seperti Nabi menjelaskan, ya, bahwa orang tersebut, ya, inna hadakum layak malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira fa yasbiqu alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fadkhuluha. Ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga, soleh dia, karena solehnya seakan-akan tidak ada jarak dengan surga kecuali satu langkah. Di akhir hidupnya dia apa, melakukan perbuatan ahli neraka, masuklah dalam neraka. Ternyata apa, dalam hadis yang lain, perbuatan soleh fima apa, fima yarahun nas, karena yang dipandang oleh manusia, ya. Oleh sebab itu kita jangan merasa soleh, ya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqo. Jangan kamu sok bersih, sok suci. Tuzakku anfusakum di sini jangan membersihkan diri kalian, karena Allah yang tahu siapa, ya, yang paling bertakwa kepada Allah. Kita harus banyak merasa dosa, ya. Kita berharap amal soleh kita diterima oleh Allah. Abdullah ibn Umar saja mengatakan, seandainya aku tahu satu sujud diterima oleh Allah, aku tidak khawatir akan kematian. Ya, menunjukkan ketawaduan. Ya, al-khauf, khawatir. Ya, demikian. Baik, Allahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas penjelasan atau pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk khususnya ibu yang bertanya dan kita semuanya. Selanjutnya masih kami akan membuka untuk kesempatan Anda menghubungi kami via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Ya, halo. Kami ulangi kembali, untuk Anda yang bertanya via telepon, kami tunggu di line telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dari Umu Iqbal di Jambi. Silakan, Umu Iqbal. Ya, begini Ustaz. Kalau kami mempunyai orang tua yang bapak berumur 40-an lebih dan ibu 76. Jadi yang bapak ini kalau ada kata-kata yang sedikit mudah tersulut emosi. Dan si ibu ini sekarang dalam usianya sebegini agak pelupa. Jadi apakah ini suatu keburukan di hari tua, Ustaz? Dan bagaimana kami sebagai anak menyikapi orang tua yang begini, Ustaz? Dan mohon doanya, Ustaz, agar kami tetap istiqomah di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya. Memang apakah itu termasuk apa tadi, keburukan? Ya, yaitu pikun di usia tua. memang kita berlindung min ardalil umur, ya, dari kepikunan, ya. Maka kalau kita berlindung dari kepikunan yang diajarkan Nabi, yaitu termasuk salah satu dari keburukan, ya. Namun tetap sebagai anak kita harus berlaku baik kepada kedua orang tua, terutama dalam kondisi seperti itu, ya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana imma yablughunna 'indaka al kibara ahduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Allah telah memerintahkan agar tidak beribadah kecuali kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tuanya apabila keduanya sudah lanjut usia. Nah, seperti tadi, ya, dan berada dalam pemeliharaanmu atau salah satu dari keduanya, maka jangan berkata ah uff, apalagi yang lain, ya. Jangan berkata ah, ya. Dan tetap berbuat baik kepada keduanya dengan sebaik-baiknya. Demikian, ya. Semoga Allah Ta'ala yang memberikan kesabaran dalam merawat orang tua seperti itu, karena kadang-kadang sudah makan bilang belum makan, makanan enak dibuang dibilang keasinan dan seterusnya. Ini perlu kesabaran, ya. Demikian. Baik, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kami akan mencoba membacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan pertama dari Dwi Lubuk Linggau, dari Lubuk Linggau yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika kita ingin hijrah dari hal yang buruk kepada hidayah Allah dan kebaikan, apakah kita juga nantinya akan kena musibah? Lalu bagaimana kalau ingin hijrah tapi tidak mau terkena musibah, bagaimana caranya, Ustaz? Silakan. Sebenarnya di balik musibah ada hikmah, ya. Sehingga kita memang diuji dengan musibah. Sebagaimana Allah telah berfirman, wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, ya. Dan kepada kami kalian kembalikan. Yang namanya musibah itu tidak harus berupa keburukan, ya. Musibah juga bisa dengan kebaikan. Ya, musibah juga bisa dengan kebaikan. Fa'mal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Ada orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, diberi nikmat, diangkat, dimuliakan, lalu dia mengatakan, saya dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ketika diuji, dikurang rezekinya, saya dihinakan oleh Allah Ta'ala. Sama-sama ujian semua, musibah semua. Cuman musibah itu lebih kepada apa? Yang tidak enak. Ya. Kalla, tidak sekali-kali. Semua adalah ujian. Ya. Nah, sekarang ingin hijrah, al-muhajir, man hajara amanahallahu anhu. Orang hijrah adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Semua yang dilarang, ya, takut nanti ada musibah. Nah, justru ketika tidak mau hijrah itu juga musibah besar, karena tetap berada dalam dosa, ya. Nah, orang yang tobat lebih tinggi dari istighfar. Sementara orang istighfar tadi kalau diterima oleh Allah Ta'ala, maka apa? Because yaitu syar ma'asatir dunub, dilindungi oleh Allah Ta'ala dari keburukan yang akan menimpa dengan sebab dosa yang lalu, dan dosanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan ragu untuk hijrah. Wasari'u ila mawfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, segera menuju kepada ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Jangan kita, ya, terus menerus, ya, dalam perbuatan dosa, ya. Sebab kalau terus menerus itu musibah yang paling besar adalah kita tidak mau berhenti dari dosa-dosa kita, ya. Jangan khawatir kalau hijrah pindah, maka ingat, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya, dalam surah Al-Anfal Allah berfirman, wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul. Yang tadi dia pakai jilbab, ayo pakai jilbab. Yang tadi tidak sholat, ayo sholat. Yang tadi tidak sholat berjamaah, ayo sholat berjamaah. Yang tadi durhaka pada orang tua, ayo sekarang berbakti pada orang tua. Yang tadinya pacaran, ayo tinggalkan itu pacaran. Yang tadinya berkhulwat dengan wanita, ayo tinggalkan, hijrah. Ya, mana itu namanya menyambut seruan Allah dan Rasul. Apa yang akan diberikan jaminan bagi orang hijrah? Ya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Yaitu apa? Wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul jika mengajak kepada kalian kepada apa yang bisa membuat memberikan kehidupan kepada kalian, menghidupkan hati, menghidupkan semuanya para jemaah rahmati Allah, ya. Jadi orang yang hijrah jangan khawatir. Dan yang paling nikmat, ya, kenikmatan yang dirasakan, nikmatnya iman, nikmatnya ketaatan kepada Allah, lebih dari segalanya dibandingkan dengan dunia dan isinya ini. Ketaatan kepada Allah, dua rakaat sebelum subuh saja, apa? Rakaatai qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh, sebelum fajar, lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka ketaatan adalah segalanya, ya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuh yajannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, laki atau perempuan, dan dia beriman, ini hijrah berarti. Nanti tidak beramal, karena beramal, maka diberikan kehidupan yang baik. Apa? As-sa'adah, kebahagiaan, ya. Dan kalau Allah menguji, sabar. Ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairal lah, wa in asabahu dharra sabara fa kana khairal lahu. Sungguh menakjubkan orang mukmin karena semua urusan yang dimiliki baik baginya. Dan tidak ada hal tersebut kecuali bagi orang yang mukmin. Jika dia dapatkan kebaikan, dia bersyukur, dan kebaikan itu jadi baik bagi dia. Dapat nikmat syukur, jadi kebaikan. Jika dapat musibah, dia bersabar dan menjadi kebaikan baginya. Jangan, semuanya baik bagi orang beriman, ya. Semuanya baik. Dapat musibah, bersabar, baik. Akan ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka dapat apa? Selawat puja dari Allah Ta'ala, dapat rahmat dan dapat hidayah, ya. Demikian, Allahu a'lam. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan kali ini. Pertanyaan dari seorang ibu di Bogor yang bertanya, Ustaz, apakah penyakit yang saya rasakan bertahun-tahun dan menahun yang saya rasakan ini bisa menghapus dosa-dosa yang dulu saya pernah lakukan? Terima kasih atas penjelasan Ustaz, barakallahu fik. Ya, merinding ya Ibu ya yang bertanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan, semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran. Tentu kalau sabar akan menghapus dosa-dosa. Jangankan sakit yang begitu menahun, ya. Ma yusibul muslim min wasobin wala nasobin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kaffarallahu min khotayahu, rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari bencana, dari penyakit, dari kesedihan, kegundahan, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, maka itu akan menutup dan menghapus dosa-dosa. Orang dapat musibah itu ada 4 keadaan, ketahuilah. Yang pertama, at-tasakhut, marah, ya. Faman sakhita falahu sukhtu, faman radiya falahu ridha, waman sakhita falahu sukhtu. Barang siapa ridho dengan musibah, dapat ridhonya Allah. Barang siapa marah, tasakhut, maka dapat murkanya Allah. Yang kedua, dapat musibah, sabar, ya. Sabar. Siapa mereka? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wastamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh kami uji kalian, ya, dari rasa takut, khauf, rasa lapar, kurang harta, kurang buah-buahan, kekurangan jiwa, sakit, penyakit, semuanya. beri kabar gembira pada orang yang sabar. Siapa mereka? Orang dapat musibah, dia mengatakan semua milik Allah akan kembali kepada Allah Ta'ala. Apa balasannya? Mereka dapatkan pujian dari Allah, dapat rahmat, dapat petunjuk, dapat hidayah. Ini yang kedua, sabar. Orang dapat musibah ketiga, ridho, rela. Karena apa? Tahu apa balasannya. Man radhiya falahu ridho. Orang yang ridho dapat musibah, dia dapat keridhaan Allah. Barang siapa yang marah akan dapat kemarahan Allah. Yang keempat, dapat musibah, bersyukur. Mampu enggak antum mobil hilang? Alhamdulillah. Ya. Mampu tidak? Ya. Baru kalau istrinya pergi, bilang, alhamdulillah. Ya. Ini sifat Nabi. Kalau dapat musibah, bahkan beliau bersyukur. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu yaqulu alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza ra'a ma yakrahu yaqulu alhamdulillah ala kulli halin rawahu al-Baihaqi wa Shahih al-Albani rahimahullah taala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, apa beliau ucapkan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi bi ni'matihi, dengan nikmatnya, alladzi di mana dengan nikmatnya, tatimmus shalihat, sempurna segala kebaikan. Apabila beliau mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, dapat musibah, alhamdulillah ala kulli halin, memuji Allah, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah, ini para jemaah ya, demikian Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Dan nampaknya pertanyaan dari Ibu tadi merupakan pertanyaan penutup di perjumpaan ini. Mohon ikhtitam dari Ustaz, silakan. Wa khairan kepada ikhwah yang dari masjid dan akhwat, dan juga kepada ikhwah yang dari studio, kepada para pemirsa Rojak TV, pendengar Radio Rojak, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, menjadi kita orang yang bersyukur atas nikmat, menjadi orang yang sabar atas musibah, karena syukur dan sabar senjata ampuh bagi orang mukmin. Syukur dan sabar selalu harus beriringan, seperti dua sayap burung yang tidak akan bisa berpisah, atau dua sisi mata uang ya, nominal dan gambarnya yang tidak mungkin berpisah. Maka hendaklah syukur dan sabar mengiringi hidup dan kehidupan ini, sehingga kita menjadi orang mukmin yang disebutkan Nabi begitu menakjubkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.